Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majlis pertama untuk musim ini dalam kajian tafsir Al-Isar. Dan untuk urutan kajiannya, ini adalah kajian ke-97 dari kajian kitab tafsir Al-Isar. Insyaallah kita akan teruskan ayat 188 dari surat Al-Baqarah. Ini kenapa antum menjauh? Kenapa jauh bang? Maju. Dekatan. Tapi yang insya Allah kita akan membahas, karena memang waktu sudah lewat 20 menit dari jadwal sebenarnya, dan itu pun karena ada sedikit kesalahan sehingga kita belum bisa menampilkan infokusnya dan beberapa peralatan lainnya. Insya Allah pada 2 pekan lagi, insya Allah semoga semuanya bisa kembali berjalan normal. Jadi untuk akhwat, tidak ada layar pada kali ini insya Allah. Kita telah menyelesaikan surat Al-Baqarah sampai ayat 187. Kita tolong maju aja pak, maju pak. Jangan apa terlalu jauh, maksudnya deketan aja apa. Ya. Kita telah menyelesaikan Al-Baqarah 187 pada bulan Ramadan atau sebelum Ramadan kemarin, dan pada kali ini kita akan membahas ayat 188. Untuk teman-teman atau ikhwan dan akhwat yang baru pertama kali hadir di majelis kita ini, marhaban bikum, jazakumullah khair atas kedatangan antum semua, dan juga teman-teman santri lama baik ikhwan maupun akhwat. Ada beberapa hal yang atau maklumat yang perlu Anda sampaikan di sini untuk kita semua. Pertama, tentu ini adalah ilmu agama, ilmu Allah, ilmu syariat Islam. Pertama tafsir, kemudian insyaallah nanti tazkiyatun nufus, dan sedikit berkaitan dengan tafsir juga di sesi kedua yaitu fawaidul qawaid. Sehingga kita diwajibkan untuk kembali menata hati kita untuk ikhlas lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu ini, karena yang kita tuntut adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Itu pertama. Kedua, bahwasanya menuntut ilmu itu membutuhkan istiqamah. Membutuhkan istiqamah dan perlu metodologi yang jelas. Jadi bukan hanya permasalahan manhaj Ahlu Sunnah saja yang harus jelas, tapi permasalahan tata cara belajarnya, apa yang dipelajari, seberapa runut, ketahuan gak apa yang dipelajari, kemudian setelah belajar ini apa yang antum bawa nanti ke rumah. Kalau misalnya tidak ada hasil, berarti sama saja dengan seperti tidak belajar. Dan oleh karena itulah, ketika kita membaca bahwasannya problematika di antara thullabul ilm itu di Jakarta terutama ini adalah tidak runut dalam belajar, kadang tidak jelas mau kemana, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelenggarakan majelis-majelis ini dan memberikan antum lembaran-lembaran ini. Itu yang kedua, perlu istiqomah, kesungguhan. Yang ketiga, bahwasanya segala sesuatu yang sulit itu yang hanya bisa memudahkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika untuk melihat paper ini, yaitu teman-teman yang mungkin masih baru dan semuanya bergelimangan dengan bahasa Arab, itu jangan pernah merasa ciut dengan ini. Merasa ini bakal sulit, enggak mungkin saya bisa mempelajari ini. Ya, sangat mungkin. Terlebih di musim ketiga ini musim ketiga, udah tahun ketiga kita belajar. Insyaallah ana tidak memberatkan penjelasan, sehingga ringan-ringan saja penjelasannya. Insyaallah. Ya, untuk juga teman-teman yang baru ini, ya pembahasannya ringan insya Allah, tidak begitu berat seperti sebelumnya, enggak pakai i'rab lebih detail enggak? Ya. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan dalam mempelajari ini. Ya. Teman-teman yang mungkin masih baru, Mungkin mengira, oh, nanti saya datang ke majelis pasti banyak nih hadirinya. Jangan mengira gitu, segini kan? Ya. Tapi kita mencari kualitas dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana keberhasilan, kesuksesan, kemampuan kita itu bukan karena kita, melainkan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan prosesnya itu Allah yang menyempurnakannya, insya Allah. Itu yang ketiga. Keempat, asalnya kita kajian ini 3 sesi dari jam 8 sampai zuhur asalnya. Tapi kemudian syarah bulughul maram kita cut. Kita cukup ringkas 2 saja, tafsir al-aisar dan fawaidul fawaid. Ya, dari jam 9 sampai zuhur. Ya, insyaallah taala. Ya, itu yang keempat, sehingga insyaallah mempermudah bagi teman-teman sekalian. Mau dilanjutkan? Ke materi langsung. Enggak perlu bahasa-bahasa lama ya. Langsung ya. Akhirnya nama siapa? Antum udah biasa sih ya. Kadang-kadang. Mulai. Alhamdulillah. Ini Mas siapa namanya? Boris. Ini Taufik. Taufik Ilahi bukan namanya. Oh, baru di sini antum. Oh, masyaallah. Dari Jakarta. Bogor. Bapak siapa, Pak? Bapak Agus. Oh, ini Bapak udah. Bapak siapa, Pak? Pak Ali. Pak Ali. Ali siapa? Oh, ini Pak Ali Martono. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tambahannya. Ini Mas siapa? Imam. Pak Imam. Oh iya, masya Allah. Ini? Angga, temannya Mas Jordan. Iya. Oh, temannya Tok. Oh iya, oke. Tapi kita cuma kenalan sementara doang, oke? Jadi yang terpenting adalah kita menuntut ilmunya dan ikhlas lillahi ta'ala. Kita mulai dari ayat 188 surat Al-Baqarah, insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ wa antum ta'lamun. Pertama kita terjemahkan dulu ini, wala ta'kulu amwalakum. Dan la di sini la nahiyah, pelarangan, janganlah ta'kulu kalian memakan. Janganlah kalian memakan amwalakum, harta-harta kalian. Maksudnya bainakum, harta-harta kalian di antara kalian. Dengan cara apa? Bil batil. Dengan cara yang batil. Watudlu biha ilal hukam. Dan jangan pula kalian adla yudli, artinya membawa urusan. Ya. Membawakan biha, harta tersebut, ilal hukam, kepada para hakim. Kepada para qadhi, para hakim. Untuk apa? Lita'kulu fariqan. Li di sini agar. Agar apa? Ta'kulu. Agar kalian bisa memakan fariqan, sebagian min amwalin nas. Sebagian dari harta-harta manusia. Memakan sebagian dari harta-harta manusia bil ithm, dengan ithm, dengan cara yang salah. Ithm di sini dosa artinya. Ini maksudnya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah. Wa antum ta'lamun. Wa di sini wa haliyah, sedangkan kalian dalam keadaan mengetahui. Apa yang diketahui? Mengetahui, mungkin mengetahui hukumnya, mengetahui bahwa ini kecurangan, mengetahui bahwasanya ini pelanggaran. Ya. Oke. Sudah paham ayatnya? Kelas sudah tahu artinya? Kalau misalnya baca artinya tadi sudah selesai kan? Selesai. Lalu buat apa kita belajar? Lagi ini Al-Qur'an kalamullah. Kita lebih mendalam lagi pelajarannya. Kalau misalnya cuma menerjemahkan sudah selesai. Selesai antum paham-paham. Ya. Tapi kemudian tidak mendalam, masih butuh penjelasan. Coba ini ada apa? Enggak bisa Mas Agus. Itu bolnya coba dihidupin. Enggak. Bukan. Wait. Bolnya itu bol. Modem apa? Hidup. Kenapa dia mati? Coba di exit dulu sebentar. Exit. Ya, kemudian buka start broadcast yang itu start broadcast. Enggak itu kanan. Allah Ustaz. Enggak. Siapa yang tahu kasih tahu. Nah iya atas sedikit lagi start broadcasting bukan itu start broadcasting. Itu start broadcasting. Allah Ustaz. Bukan itu bawah tulisan start broadcast start hangout on air. Ah. Antum mengkurang gaul. Gimana antum materinya lebih gaul daripada semuanya di sini? Oke. Kenapa dia? Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi ayatnya sudah ya. Baik. Ini akhwat ini ya teman-teman yang baru kalau misalnya lihat kok kayaknya ada keterganjilan di kajian ini, gak ada apa-apanya, itu emang sedang ada kesalahan teknis ya. Ya jadi mohon maaf kalau misalnya ada beberapa kesalahan teknis, gangguan dan semacamnya, termasuk gangguan dari yang anak kecil itu ya. Itu anak saya itu ya, mohon maklumi ya. Tapi pelajarannya adalah ya ikhwah, antum ketika antum punya kajian, usahakan punya kajian rutin ya. Usahakan punya kajian rutin dan hati antum harus merasa memiliki kajian ya. Karena kalau antum gak merasa memiliki kajian tersebut, antum bakal merasa bodoh, bakal sering bolos, bodoh amat sih mau bolos, terserah. Tapi merasa memiliki, tapi jangan ta'asub gitu loh. Merasa memiliki tapi jangan ta'asub terhadap kajian tersebut. Coba ditraik again itu lagi. Try again. Ya. Tidak apa-apa. Tidak itu atas saja. Ya mohon maaf atas gangguannya join itu. Allah musta'an. Ya, kita lanjutkan. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Dalam sebuah hadis ya, riwayat Muslim. Ini panjang asbabun nuzulnya, cerita ya tentu saja. Ini berkaitan dengan harta ya, tanah. Persengketaan antar manusia tentang tanah. Hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Juhur bin Hujr. Wa'il bin Hujr ya. Beliau menceritakan, "Ja'a rajulun min Hadramaut wa rajulun min Tindah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Paham? Telah datang seorang dari Hadramaut. Hadramaut Yaman dan seseorang dari Tindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu hakim. Ya. Yaitu pemutus antara banyak perkara persengketaan antar manusia. Ya. Datang ke Nabi SAW. Faqala al-Hadrami, Hadrami ini namanya dia adalah Abdan bin Aswa'. Abdan bin Aswa'. Kalau misalnya orang dari Kindah itu namanya Amr al-Qais. Kita ini ada Al-Hadrami dan ada Al-Kindi gitu aja. Ada Al-Hadrami dan ada Al-Kindi. Al-Hadrami berkata, "Ya Rasulullah, inna hadha qad ghalabani 'ala ardin li kanat li abi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini, kata Al-Hadrami, orang ini, orang dari Kindah ini telah merampas suatu tanah milikku yang dulunya punya bapak saya. Gitu. Ya, dia menuntut hak di masa jahiliyah dulu. Ya. Jadi di masa jahiliyah dulu Al-Hadrami dan keluarganya ini punya tanah. Nah, kemudian Al-Kindi mengambil tanah bapaknya Al-Hadrami ini. Beberapa sebagian lah gitu. Nah, tapi ketika di masa jahiliyah itu perkara tersebut tidak menjadi urusan lebar. Pas ketika mereka semua masuk Islam, barulah kemudian Al-Hadrami ini ingin mendekatkan hujah kepada Al-Kindi. Ya. Namanya lebih bagus mana, Al-Hadrami atau Al-Kindi? Lebih bagus. Nah. Baik, kemudian Al-Kindi menjawab. Ini jadi ada Rasulullah, ada Al-Hadrami, Al-Kindi. Mereka bertiga. Mas, bukan di situ, Mas. Sebelah sana. Fas'alu ala dzikr ya. Nah, maka Al-Kindi menjawab penyangga, hiya ardi fi yadi azra'uha laisa lahu fiha haq. Enggak, kata Al-Kindi, ini tanah saya, ada di genggaman saya, dan saya maksudnya menanam sawah di padanya, berkebun dengannya. Laisa lahu fiha haq. Dia Al-Hadrami itu enggak punya hak pada tanah saya ini. Ini kan berselisih berarti. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi mudda'i? Siapa yang mengklaim? Al-Hadrami atau Al-Kindi? Al-Hadrami yang mengklaim. Baik, itu namanya mudda'i. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Al-Hadrami, "Alakal bayyinah? Apa kamu punya bayyinah? Atau bayyinah? Bukti." Mas Taufik bisa ditolong? Bukan Taufik yang ini. Tapi yang ini. Saya tolong. Antum depanan terus tolong. Exit. Exit itu. Exit aja. Exit. Exit merah atas. Nah, terus yang tadi. Start hang out. Oke, jadi udah jelas tadi. Disuruh datangkan bukti. Terus apa kata Al-Hadrami? Kan Rasulullah bilang, "Alaka bayyinah, kamu punya bukti enggak?" Kata Al-Hadrami, "Enggak punya." Enggak, tidak punya bukti saya. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Al-Kindi sekarang, falaka yaminuhu. Afwan, kepada Al-Hadrami bilang, ya udah sekarang yang kamu punya adalah sumpahnya dia, sumpahnya Al-Kindi. Paham gak sih? Dipahami baik-baik. Gak boleh, ada yang gak paham, gak boleh. Harus paham semua. Ya, di ini. Jadi misalnya ada Rasulullah, kemudian ada SAW, ada Al-Hadrami dan ada Al-Kindi. Siapa yang klaimer siapa sekarang? Yang mengklaim siapa? Al-Hadrami mengklaim bahwasanya Al-Kindi merampas tanah bapaknya. Oke? Okay? Nah, di masa jahiliyah dulu. Sekarang pengen mengembalikan, harus kembalikan haknya. Jadi yang pemilik merasa memiliki tanah siapa? Al-Hadrami. Yang dikira atau diklaim merampas harta, merampas tanah siapa yang diklaim? Al-Kindi. Oke. Okay. Berarti ini mudda'i. Mudda'i siapa? Al-Hadrami. Mudda'alai adalah Al-Kindi. Nah, dalam urusan klaim seperti ini, ya, dalam urusan klaim seperti ini ada dua yang harus ditunaikan atau yang harus ditunaikan. Pertama, bayyinah. Bayyinah itu bukti yang nyata, bukti. Baik. Siapa yang harus membuktikan? Pengklaim atau yang diklaim? Pengklaim. Harus membuktikan apa yang dia klaim, ya. Baik. Kalau misalnya, ya, setelah itu yang diklaim atasnya orang ini, yang di sini kasusnya Al-Kindi, harus melakukan apa? Sumpah. Ya, sumpah. Baik. Kalau misalnya Al-Kindi bersumpah demi Allah itu saya yang benar misalnya, maka kembali ke asalnya, yaitu itu menjadi miliknya si penyumpah kindi. Paham di sini? Ini takutnya ada sebagai confused dengan ini. Jadi ada Rasulullah, ada Hadrami, ada kindi. Ya, Al-Hadrami mengklaim bahwasanya Al-Kindi merampas tanah bapaknya. Al-Kindi bilang enggak. Bohong itu. Rasulullah kemudian ya udah. Karena dia kan bingung, confused. Rasulullah enggak bisa langsung gitu aja dengan perasaannya gitu kan. Ah, kamu lebih kaya kelihatannya. Benar kamu, enggak kayak gitu. Atau dengan riswah suap enggak. Tapi apa kata Rasulullah dalam hukum Islam, gimana caranya? Caranya kamu kan mengklaim. Buktinya mana? Surat tanah atau gimana atau gimana? Surat tanah waktu itu belum ada. Apa kayak buktinya gitu bahwasanya memvalidkan bahwasanya klaim kamu itu benar? Apa buktinya? Oh, saya enggak punya bukti nih. Sudah berlalu karena udah enggak punya bukti saya. Nah, berarti ya udah sekarang tinggal dia bersumpah. Al-Kindi ini. Kamu bersumpah sekarang. Itu hak kamu atau bukan? Nah, kalau misalnya dia bersumpah, iya itu hak saya, maka harta kembali ke Al-Kindi. Kalau misalnya kemudian Al-Kindi mengakui, ya bukan punya saya, kembali ke Al-Hadrami, tanah itu. Ya. Baik, jadi tadi kata Rasulullah, falaka yaminuhu, wahai Hadrami, orang Hadrami, Hadramaut, kamu cuma punya apa, sumpahnya dia, tergantung dari sumpahnya dia. Ya. Tapi kemudian Al-Hadrami enggak mau ngalah. Ya Rasulullah, innar rajula fajir. Ya Rasulullah, Al-Kindi ini fajir loh Rasulullah. Jangan percaya sama dia. La yubali ala ma halafa alaih. Beliau, dia ini, Al-Kindi ini enggak peduli. Dia mau sumpah palsu bagaimana, enggak peduli dia Rasulullah. Walaysa yatawarra' min syai'. Dia enggak berhati-hati pada apapun. Pokoknya semaunya dia itu orang nekat ya Rasulullah. Tetap aja walaupun antum suruh dia sumpah pun dia tetap aja bohong. Ah, saya benar-benaran loh Rasulullah. Ya udah, mana buktinya? Eh, enggak punya sih. Ya udah. Gitu kan? Maka kata Rasulullah, "Laisa laka minhu illa dalik." Udah, tenang, kamu enggak punya apa-apa kecuali sumpahnya dia. Fantola qul yakhlif. Tapi Al-Kindi pun pergi. Al-Kindi pergi. Jadi ringkasnya kayak gini dalam riwayat Muslim. Faqala Rasulullah SAW lamma adbar, maka Rasulullah SAW berkata ketika Al-Kindi itu pergi, Al-Kindinya. Amma la'in halafa ala malihi liyakulahu zulman layalqiyannallaha warwa anhu mu'rib. Kalau misalnya itu orang, ya, jadi Rasulullah mau bicara setelah Al-Kindi pergi, Rasulullah bicarain tentang Al-Kindi. Kalau misalnya dia tadi bersumpah terhadap harta untuk dia makan secara zalim, maka Allah dia akan bertemu dengan Allah nanti, dan Allah Subhanahu wa taala mu'rid, berpaling darinya, yaitu marah. Baik, sekarang antum pahami di sini riwayat sahih Muslim, hadis Muslim dari Wail bin Hujr. Yang antum pahami, Al-Kindi tadi itu bersumpah enggak? Jadi atau tidak? Akhwat kedengeran enggak, Afwan? Akhwat kedengeran enggak? Kedengeran ya? Jelas ya, alhamdulillah. Enggak bersumpah. Enggak jadi. Itu ringkasnya dalam hadis riwayat Muslim. Iya, jadi enggak kira-kira? Enggak jadi. Karena pergi gitu ya. Baik. Sekarang hadis riwayat Ahmad. Tapi dari jalur lain, sahabat lain, dari Adi bin Amirah Al-Kindi. Nah, ini perawinya Al-Kindi. Maksudnya sebangsa sama yang tadi Imran Faiz. Baik. Khosama rajulun min Kinda, kata Adi Al-Kindi. Ada seseorang dari Kinda itu bersengketa, berseteru. Yuqalahu Imrul Qais, yang disebut dengan Amr Al-Qais bin Abis. Nah, dia ini bersengketa, berselisih dengan rajulan min Hadramaut. Berselisih dengan seorang berasal dari Hadramaut. Ya, yang tadi siapa namanya? Adi. Abdan Al-Hadrami. Kita sebut Al-Hadrami aja. Bersengketa di depan Rasulullah SAW, ila Rasulullah fi ardin, tentang temanya nih, tentang suatu tanah. Ya. yang tadi sudah diceritain. Klaim dari Hadrami ini tanah bapak saya dulunya dirampas sama si Al-Kindi. Faqadha 'ala al-Hadrami bil bayyinah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan, mewajibkan untuk si Hadrami ini bayyinah. Buktinya mana atas klaim kamu? Karena klaim membutuhkan bukti. Falam takun lahu bayyinah. Tetapi Al-Hadrami ini enggak punya bayyinah. Enggak punya bukti. Faqadha 'ala Imr al-Qais bil yamin. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan untuk Imr al-Qais al-Kindi bil yamin, sumpah. Ya udah sekarang kamu bersumpah. Itu harta milik kamu atau bukan? Faqala al-Hadrami, Hadrami enggak mau ngalah. Kata beliau, "In amkantahu min al-yamin ya Rasulullah, zahabat wallahi ardi." Kalau misalnya kamu memberi kesempatan buat dia untuk bersumpah ya Rasulullah, demi Allah bakal hilang tanah saya. Jadi ya Rasulullah, please, itu kalau misalnya antum ngasih kesempatan sumpah sama dia, ya selesai perkara, tetap aja tanah saya gak bakal saya dapat. Kenapa? Karena dia orang kayak gitu ya Rasulullah, ya dia bakal bersumpah palsu ya Rasulullah. Maka kemudian setelah mendengar perkataan Al-Hadrami ini, ya kan, jadi masih ada nih, Al-Kindi masih ada nih, masih ada. Rasulullah pun bersabda, "Man halafa 'ala yaminin kadhibah liyaqta'a biha mala akhihi laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban." Barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah yang dusta untuk yaqta'i, itu antum kalau misalnya daun, antum potek itu iqta', untuk sekedar mengambil sedikit aja dari barang temannya, saudaranya, harta saudaranya, sedikit aja, nggak apa-apa, kursi doang, sedikit aja, ya. Jadi ngambil sedikit aja dari harta itu, tapi bersumpah demi Allah yang punya saya, ya misalnya pulpen apa, ya, faster misalnya, paling berapa kan 3.000-an, ya, hampir, ya. Kemudian dia mengklaim, wahai Taufik, itu punya anak. Hasan mengambil dari anak. Enggak, ini punya anak. Kan antum yang klaim kan? Ya udah antum, anak buktinya. Enggak ada tulisan Arif, enggak ada tulisan. Enggak ada nih, enggak ada tulisannya. Ya. Berarti antum yang harus mencari bukti. Nah, udah dia enggak punya bukti. Anda sekarang yang harus bersumpah. Nah, man halafa 'ala yaminin kadzib, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah dusta, liya qatati'a mali akhihi, mal akhihi, untuk mengambil ataupun sedikit harta teman saudaranya, ataupun sedikit, laqiyallaha, dia akan menemukan Allah nanti, bertemu dengan Allah, wa huwa 'alaihi ghadban, dan Allah marah murka atasnya. Baik, itu dia omongan tuh di depan mereka tuh, di depan Al-Kindi dan di depan Al-Hadrami. Wa tala Rasulullah pun kemudian bertilawah di surat Al-Imran. Innal ladina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Barang siapa yang membeli perjanjian dari Allah dan sumpah-sumpahnya dengan barang yang sedikit. Jadi mempergunakan sumpah untuk barang yang sedikit. Ulaika la khalaqa lahum, mereka enggak punya bagian untuk mereka di akhirat, fil akhirah. Wala, itu yang pertama, enggak dapat bagian di akhirat. Wala yakalimullah, Allah tidak mengajak bicara. Dua. Wala yanzuru ilaihim yaumil qiyamah, Allah tidak melihat padanya pada hari kiamat, dicuekin, ya. Keempat, wala yuzakihim, Allah tidak mensucikan dia. Kelima, walahum 'adzabun alim, dapat azab yang pedih, dosa besar. Lima hal itu. Lima hukuman. Padahal hanya sedikit dari harta doang. Termasuk pulpen itu juga, gitu kan. Baik. Itu diomongin itu di depan Al-Kindi dan di depan Al-Hadrami. Faqala Imrul Qais, mendengar itu Amr Al-Qais ini, Al-Kindi ini langsung bertanya kepada Rasulullah, "Madza liman tarakaha ya Rasulullah?" Serem juga ya Rasulullah. Terus apa reward dan ganjaran bagi orang yang meninggalkan sumpah palsu itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, al-jannah, surga. Padahal dia pengen dapat harta gitu kan, tapi enggak boleh sebab palsu. Dah biarin aja. Dapat surga nanti. Maka berkata Ibnu Qais, "Fashhad anni qad taraktuha lahu kullaha." Maka saksikanlah wahai Rasulullah, saya telah meninggalkan di sini ardh, bumi ini, tanah ini saya tinggalkan buat dia, al-hadrami kulla, semuanya. Dah, makan tuh gitu. Maksudnya bahasa kasar gitu. Dah, ambil. Dah. Saksikanlah ini emang saya curang gitu. Nah, kalau digabungin ini selesai riwayat Ahmad ini. Riwayat dari jalur Adi bin Amirah Al-Kindi. Selesai. Kalau digabungkan dengan riwayat Muslim tadi, setelah itu kan pergi. Al-Kindi itu berpantolakok. Pergi, kemudian Rasulullah baru bersabda, kalau seandainya tadi dia itu jadi dia bersumpah dengan bohong, bakal ketemu Allah nanti dan Allah murka pada dia. Gitu. Baik. Itu sababun nuzul ayat ini. Ya, jadi kita panjang lebar tadi cerita, bukan berarti wasting time, enggak ada kaitannya. Ada kaitannya sababun nuzul ayat ini. Dan sababun nuzul ayat itu info kan yang insyaallah bisa memberikan faedah maklumat tambahan ya untuk memahami ayat ini. Ya. Tapi alhamdulillah ayat ini memang lafalnya itu umum walaupun sebabnya khusus. Ya. Kita perlu tahu sebab enggak? Perlu tahu sebab. Kita perlu tahu keumumannya, hukumnya perlu tahu juga. Jadi kita perlu tahu keumuman dan kekhususan berkaitan dengan ayat ini. Ya. Baik. Kalau kita baca terjemahannya kita enggak tahu ada kekhususan sebab ini. Karena cuma baca terjemahannya. Tapi ternyata membaca sabab munuzul menambah khazanah keilmuan kita tentang ayat ini, alhamdulillah. Oke. Sekarang kita lanjutkan di syarh al-kalimat. Penjelasan kata-kata. Pertama, ada kata al-batil. Al-batil artinya adalah khilaful haqq. Apa arti khilaful haqq? Menyelisihi kebenaran. Jadi segala hal yang menyelisihi kebenaran itu batil namanya. Tapi kadang batil itu juga artinya pahlawan. Ya, ala kulli hal. Kalau misalnya kita teliti dalam Al-Quran, seringkali menyebutkan batola ini, unsur batola ini, batil, batola, dan seterusnya. Di antara contohnya kita kumpul, banyak sekali contohnya, puluhan, banyak contohnya. Misalnya di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan. Batal itu artinya pergi. Jangan kalian hilangkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan sebab apa? Bil manni wal adha. Man di sini artinya apa? Ngungkit balik. Ya kan? Adha nyakitin. Ya, jadi ada dua. Yang bisa memberikan, yang bisa membatalkan, meliburkan pahala sedekah kita itu diantaranya adalah dua, ngungkit dan apa, nyakitin perasaan orang yang diberi, ya kan, ngungkit anak ngasih ke antum apa misalnya uang 5 juta buat modal nikah, gak enak sama orang yang belum nikah yang lain misalnya. Ya 5 juta dapat sih. Pas sudah nikah, anda sering mengungkit itu. Gimana bro nikahnya? Waktu itu kan udah anak kasih. Di depan orang lagi. Ya, itu manan. Manan. Manan bukan nama Allah Ta'ala, yaitu yang sifat, salah satu sifat manusia yang buruk. Yaitu mengungkit pemberian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ngasih sambil nyakitin orang. Ya. Baru aja nih 50 ribu, udah asar gitu doang, minta-minta sama gua lo nyakitin. Ya. Atau ngasih baju ke siapa gitu kan. Nih baju ente nih, baju dari kemarin jelek banget sih. Ini tak kasih yang bagusan dikit dah. Kelihatan miskin banget sih dari kemarin. Nyakitin. Ya. Itu mungkin dia enggak bermaksud nyakitin. Tapi kadang-kadang kayak gitu. Ya. Ada orang kayak gitu. Ngasih. Tapi saking senengnya dia ngasih sambil nyakitin orang itu. Iya, kemarin pas lebaran. Anak ngasih sebelum lebaran. Ramadan. Anda kan punya keluarga Betawi, ya. Anda saudara itu, kita pengen berbuat baik aja, kasih saudara apa pakaian. Kita udah tahu nih, oh, nih saudara saya yang ini nih, lidahnya luar biasa lah, ya. Dikasih, dari negara kan kita kasih pakaian, sarung buat lebaran lah, dan dia orangnya sangat kiri gitu. Kita kasih. Dibuka pas udah ketemu, dibuka malah di depan keluarga, dibuka sarungnya, dilihatin, kok nggak ada duitnya, ya Allah, kok ini udah nggak sedekah tapi nyakitin, dikasih tapi nyakitin, tapi itu dia nggak bermaksud nyakitin, enggak, saking senengnya dikasih gitu loh. Jadi kita tahu kadang-kadang ada orang kayak gitu, ada orang lidahnya nyakitin tapi sebenarnya dia tuh baik, nggak bermaksud itu. Ya cuman memang harus dinasihatin, diingetin. Tadi latu betilu, jangan kamu membatilkan, menghilangkan, memergikan. Tapi kemudian juga di surat At-Taubah, inna kathiran minal ahbari warruhban layakuluna amwalan nasi bil batin. Surat At-Taubah ayat 34. Sesungguhnya banyak, seperti ini kathiran min, banyak dari, berarti gak semuanya, tapi banyak dari ahbar dan ruhban, ya para ulama-ulama bani, ulama-ulama ahli kitab, mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Curhat sekali, bayar sekian. Ya, itu termasuk. Ya. Contoh lain di surat Al-Isra, ayat 81. Wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Telah datang kebenaran dan tenggelamlah kebatilan. Kenapa tenggelam kebatilan? Karena batil aslinya maknanya apa? Yang hilang. Asli makna dari batil itu hilang. Maka yang namanya kebatilan itu mesti akan hilang suatu ketika. Enggak bakal bertahan. Ya. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu sudah pasti akan apa? Tenggelam. Tapi batil itu tenggelam enggak begitu saya sendiri. Batil itu baru tenggelam ketika apa? Ketika datang kebenaran. Kalau enggak pernah datang kebenaran, enggak bakal kebatilan itu tenggelam. Gitu loh. Ya. Oh, misalnya sekarang ini yang demonstrasi kemarin itu batil enggak tuh? Hah? Demonstrasi apa enggak boleh apa ngisi kajian di sini gitu kan. Ya. Batil. Tapi kira-kira yang bakal tenggelam siapa? Mereka kebatilan seperti itu. Semoga Allah meridhai pada mereka dan kita semua. Kebatilan itu atau kebenaran yang kebenaran akan terus melebar. Itu berefek enggak sebenarnya? Enggak, maksudnya berefek enggak kepada kebenaran? Enggak berefek, tetap aja terus. Iya enggak? Justru kebenaran belum datang aja udah berefek buat mereka, ya kan? Belum datang itu, gimana kau datang? Ya masya Allah. Ya. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menjanjikan di surat Al-Anbiya ayat 18, bal naqdhu bil haqqi 'ala al batil, fa yadmaghu fa idza huwa zahiq. Kami akan melemparkan atas kebatilan dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu dilempar, gitu kan, ya, dan langsung menghancurkan itu, melulantakan kebatilan itu. Faidah wazaiq, dan tenggelamlah kebatilan itu. Ya, baik. Itu batil artinya apa yang pergi. Tapi ada juga unsur ba, ko dan lam. Artinya bukan pergi, bukan batil. Artinya para penyihir. Di Sahih Al Bukhari dan riwayat lain. Banyak ini riwayatnya Sahih Bukhari, Bu Al-Bukhari, ya, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, terutama Zahrawain, Zahrawain yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian Rasulullah rinci, Rasulullah rinci, terutama di Musnad Ahmad itu banyak sekali jalur sanadnya. Kata Rasulullah, ta'allamu Al-Baqarah. Dalam lafaz lain, iqra'u Al-Baqarah. Artinya apa? Bacalah Al-Baqarah. Membaca dalam zaman salaf itu bukan lidah doang, tapi ta'allum, pakai ilmu. Bukan hanya tajwid doang, maksudnya tahu maknanya. Ya, karena para salaf itu enggak tahu sababun nuzul satu aja itu udah nangis berhari-hari. Ya. Jadi ta'allamu Al-Baqarah. Pelajarilah oleh kalian surat Al-Baqarah. Kita sedang atau sedang? Alhamdulillah. Jadi yang baru mulai ini, kalau saya boleh memohon, saya minta kepada Allah terlebih dahulu, mohon istiqomah dalam belajar surat Al-Baqarah. Masih lama kok. Jangan bilang, udah ketinggalan, udah 187 ayat. Insya Allah ini 2 tahun lagi baru khatam Al-Baqarah. Tenang aja. Ya, ini baru setengah, ini kita udah 2 tahun kajian Pak. Baru segini Pak. Jadi masih ada setengah. 2 tahun lagi. Ya mungkin 2,5 tahun lah. Lihat nanti. Jadi terus, mumpung sebelum berakhir nanti kalau udah Ali Imran, nangis-nangis antum, ya kehilangan surat Al-Baqarah. Baik, iqra'u surat Al-Baqarah. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambilnya berkah. Antum belajar surat Al-Baqarah, berkah. Ya, jadi ini salah satu ngalap berkah, cara ngalap berkah yang syar'i. Ngapain? Belajar surat Al-Baqarah. Ya. Wa tarkaha hasrah, meninggalkannya adalah penyesalan. Nyeselin. Membuat dia sesal nanti. Ninggalin belajar surat Al-Baqarah. Ya enggak harus di sini, maksudnya ya dimanapun selama itu Ahlussunnah insyaallah. Fadhil. Wa la tastati'uha al-batalah. Dan para batalah, batalah di sini batalah juga. Tapi artinya penyihir. Ya, sahara. Itu tidak mampu, enggak kuat dengan surat ini. Ya, makanya kalau antum ruqyah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Enggak kuat Al-Baqarah, maksudnya yang ruqyah ini enggak kuat, maksudnya. Pakai Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas atau Al-Kursi aja. Bisa. Atau awal-awal Al-Baqarah enggak apa-apa. Baik. Jadi kita tambah maklumat dari kata batil ini, oke? Kemudian di sini ada lafal tudlu. Al-idla'u bisyai sama dengan, ganti, sama dengan ilqa'uhu. Al-idla'u bisyai ilqa'uhu. Kalau di kitab terjemahannya, al-idla' dengan syai, istilah atau term. Idla' bisyai atau frasa idla' bisyai artinya ilqa'u syai, mengulurkan sesuatu. Nah, kalau di kitab terjemahan ada footnote, apabila dikatakan adla dalwahu fil bi'r, adla itu artinya menjulurkan, dalwu itu artinya timba, ember. Teman-teman tahu ember ya, kita dulu pakai sumur ya dulu ya, tahun 80-an kita baru lahir, 90-an ya, itu pakai ada talinya gitu ya kan, tali pakai ember. Ya. Nah, dalu itu adalah embernya. Ya. Talinya namanya riswah. Riswah artinya apa riswah? Sekarang kok sekarang artinya apa sih istilah syar'i riswah itu apa? Sogokan. Ya. Jadi iya julukan timba itu namanya dalun, dalu. Untuk ambil air. Sementara tali yang mengikat ember itu dinamakan risha, ya, riswah. Lalu dari kata inilah diambil kata riswah, nyogok. Ya. Jadi ini tudlu, ya. Ini berkaitan dengan hukum nyogok. Ya. Karena itulah si penyogok memberikan sogokan agar ia bebas dari tuntutan hukum. Oke. Okay. Nah, saya sekarang kadang-kadang ada beberapa hal yang kita enggak bisa melakukannya kecuali harus dengan jalur nyogok. Ya. Terutama di Jakarta ini. Nah, tadi alillahu bi syai'il qauhu ya. Wal muradu huna, dan maksud dari sini adalah i'ta'ul qudati wal hukami ar-riswata. Arti idla ya tudlu, itu artinya i'ta. I'ta artinya memberikan, ngasih. Memberikan siapa? Kepada al-qudat dan al-hukam. Al-qudat jama' dari qadim. Al-hukam jama' dari hakim. Artinya sama. Hakim, bahasa kita hakim. Nah, qadi, al-qadi dengan al-hakim sama. Yang beda itu adalah al-mufti. Mufti itu beda dengan qadi atau hakim. Jadi qadi itu sinonimnya hakim. Sama, sama aja. Qadi sama hakim sama. Dia jabatan gitu loh, jabatan. Dan mufti juga sama, jabatan juga. Walaupun kadang-kadang mufti itu tidak resmi jabatannya, maksudnya dianggap secara urf orang aja. Orang yang memberi fatwa, mufti itu. Bedanya apa? Bedanya adalah konsekuensi eksekusi setelah omongan mereka. Itu bedanya di situ. Sebenarnya dua-duanya sama. Qadhi itu juga mengeluarkan fatwa, hukuman. Mufti lebih umum memang, mufti lebih umum. Kalau antum misalnya bertanya tentang hukum thaharah, ya, misalnya boleh enggak kita kumur-kumur pakai air sumur yang bau belerang misalnya. Nah, kemudian mufti itu menjawab, "Ya, boleh," gitu kan? Karena itu masih pada asalnya air. Fatwa enggak bukan fatwa ini. Tapi ini kerjaan hakim bukan? Bukan. Enggak ada orang narapidana kemudian tanya, "Ya qadhi, saya mau bertanya tentang hukum menjima perempuan yang sedang haid atau hukumnya." Eh, itu bukan urusan saya, enggak urus itu, gitu kan. Itu qadhi, beda lagi hakim. Kalau mufti yang tadi umum. Nah, itu salah satu bedanya. Bedanya kedua dan ini yang paling masyhur adalah perkataan mufti tidak berkonsekuensi eksekusi. Ya kan? Kalau hakim, oh, konsekuensi eksekusinya harus ketika hakim memutuskan petak, gitu kan? Baik, bunyinya petak atau gimana itu? Ya. Nah, udah gini hukumnya, kamu dipenjara misalnya dengan ijtihad hakim ini, penjara kamu 5 tahun, harus dipenjara. Enggak boleh ada rukhsah dari eksternal gitu, enggak boleh. Sogok itu nanti jadinya. Udah, jadi keputusan hakim. Ijtihad hakim. Tapi kalau mufti misalnya, seorang mufti misalnya, Ustaz, ya Syekh Mufti, ana mau belajar sama fulan, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Enggak, pokoknya enggak boleh. Eh, besok ketahuan dia belajar. Kamu kenapa belajar sama fulan? Ya ana, karena pengen aja, Ustaz. Ya Syekh. Karena udah ada bilang enggak boleh. Ya udah, kamu saya hukum orang-orang enggak boleh ngomong sama kamu selama 5 hari. Itu orang-orang harus enggak mengikuti dia? Mengikuti mufti ini enggak harus. Bahkan malah enggak boleh, karena sebabnya apa coba? Dihajar orang ini. Enggak boleh. Tapi kalau hakim yang bilang, ini orang penjahat ini sudah mencuri begini, kita beri ta'zir. Misalnya, ayah mencuri ada yang had hukumnya, tapi ini mencuri biasa cuman sering. Kita berikan ta'zir. Ta'zir itu hukuman untuk mentakdib, memberikan adab buat dia. Satu, masyarakat daerah Pasar Minggu ini jangan pernah ada yang ngomong sama dia selama sebulan. Itu kata hakim. Konsekuensinya harus dijalankan. Semua orang gak boleh yang ngomong sama dia. Itu ketika sudah hakim yang ngomong. Tapi kalau cuma mufti, entah mufti lokal atau mufti mana, itu gak bisa menetapkan kayak gitu. Itu bedanya ya. Nah, sekarang idla itu seperti memberikan kepada qadhi atau hakim ini apa? Ar-riswah. Riswah tadi adalah tali ember. Ngasih tali ember. Bukan tali ember yang dikasih, maksudnya adalah pelicin atau ya, sogokan. Untuk apa? Ini qudhat dan hukam ini termasuk polisi ya, Pak? Termasuk polisi. Ya. Antum ditilang kan? Mau ditilang, belum ditilang. Kalau ditilang udah selesai kan urusan. Belum ditilang. ya, naik motor, kemudian nggak tahu apa masalahnya juga sih, diberhentiin sama pak polisi, ya, disebutin apa masalahnya, oh kamu masalahnya melanggar gini, kita nggak tahu hukum, nggak tahu apa pasal, nggak tahu, udah, di sini kemudian diberikan opsi, pertama penalti, kedua damai. Itu kan penalti itu buruk sekali kesannya, penalti hukuman apa gimana dong, denda atau romah. Yang kedua damai, Islam cinta damai ya akhirnya. Kalau setelah itu antum keluarkan dalil ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wahai polisi, kamu saya nggak boleh harta saya kamu ambil dengan batil seperti ini. Dan saya enggak boleh wala tudlu biha ila al-hukam. Antum hakim sekarang. Nah, lihat di sini berarti enggak boleh kita pakai cara damai seperti itu karena memang di luar peraturan, kecuali kalau sudah dipaksa mau berjuang. Enggak boleh pakai cara apa denda. Enggak harus cara yang biar masalah. Itu kan sudah terpaksa, bukan antum yang meridhoi kan? Iya. Nah, untuk apa sih riswah itu termasuk sogok? Kalau misalnya berapa? 50. Apalagi bisa dikatur punya uang berapa kamu? Gimana? Sampai kemudian diperiksa dompetnya dan bohong kamu. Ini udah kayak, ya kan? Liyahkumu lahum bil batil, untuk berhukum buat mereka dengan kebatilan. Hatta yatawassalu ila amwali ghairihim, sampai mereka mendapatkan, memperoleh harta selain harta mereka. Ini untuk kasus yang tadi. Yang sebenarnya masalah ini lebih umum lagi. Sogok menyogok lebih umum lagi. Ya, makan harta haram itu banyak, umum, sangat-sangat umum. Ya. Bahkan kemudian nanti insyaallah kita jabarkan. Nah, kemudian fariqan, arti dari fariqan sebagian, separuh, sebagian, ai ta'ifatan wa qit'atan minal mal, sepotong ta'ifah, ya sepotong atau sebagian, sama qit'ah, sepotong atau sebagian dari harta, bil ithm, dengan cara dosa, ithm dosa, wa al muradu bihi huna, ithm yang dimaksud di sini adalah, ada di sini disebutkan ada tiga. Pertama riswah, sogokan, ya. Jadi diriwayatkan la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat penyogok dan yang disogok. Dan kadang bentuk sogokan itu agak buram, maksudnya enggak begitu kentara ini sogokan. Tapi bisa menjadi sogokan. Biasanya ini terjadi di perusahaan atau organisasi atau semacamnya lah. Antara atas ke bawah atau bawah ke atas. Bukan antara samping ke samping. Misalnya antum di suatu perusahaan. Ya, punya bos gitu kan. Antum memberikan hadiah untuk bos tersebut. Bukan hadiah remeh, bukan coklat atau coki-coki atau apa itu, atau pedal pop, bukan. Tapi hadiah yang menggugah kesan untuk bos. Ini gak boleh, ya. Karena ada indikasi ingin sesuatu, entah naik jabatan, entah apa gitu. Dan sebaliknya, bos itu gak boleh memberikan sesuatu di luar gaji murninya, karena akan ada sesuatu nanti jadinya. Itu untuk dalam perusahaan doang, ya. Dalam perusahaan itu bisa tergolong jadinya nanti riswah, bisa, ya. Baik. Tapi kalau misalnya remeh, cuma tadi coklat atau apa gitu kan, itu nggak masalah, ya, nggak masalah dengan itu. Baik. Kemudian kalau samping-sampingan antara pegawai misalnya, ya, antar pegawai Ana nasi antum, ana satu pegawai, satu karyawan juga antum, ya. Karyawan. Ana kasih antum kitab terjemahan Al-Majmu' karya Imam Nawawi atau bahasa Arabnya, kitab Al-Majmu', harganya 2,6 juta. Ya. Ana kasih ke antum dengan syarat antum bayar 2,6 juta. Enggak. Ana kasih ke antum. Nah, antum ya udah, ana kasih aja. Kenapa? Enggak ada, dia emang enggak ada. Dia enggak bakal membawa manfaat kepada ana untuk urusan pekerjaan. Enggak maksudnya enggak ada naik pangkat, enggak. Dia cuma teman aja. Dia suka ngaji, bagus, pintar ngaji udah lama, mustaqim, istiqomah, masyaallah. Tak kasih kitab Majmu' karya Imam Nawawi. Masyaallah. Boleh enggak itu? Boleh. Tetapi ketika ada indikasi bahwa saya dia dekat kepada atasan, nah ini. Ya kan? Masih kitab Majmu' Fathawil Mutsaimiyah. Masyaallah. 37 jilid. Ya. Kemudian pasti nanti dia bakal lapor bos. Akan memperlihatkan kebaikan saya. Nah, ini ada potensi nih kayak gini. Ya, ada potensi. Baik. Jadi yang seperti itu hindari. Kemudian wasyahadati zur. Syahadati zur ini persaksian ya. Syahadah di sini persaksian, zur palsu. Jadi zur itu kepalsuan. Kalau palsu itu muzawwar. Muzawwar itu palsu. Izar muzawwar misalnya. Sarung palsu. Nah. Sekarang kan ada banyak brand-brand. Boleh enggak kita pakai brand orang? Padahal kita enggak ada hubungan sama itu. Enggak boleh. Kalau enggak izin enggak boleh. Kalau udah izin. Boleh kalau diizinin, ya kan? Baik. Nah. Kalau misalnya kita memiringkan dengan brand orang, boleh enggak? Memiripkan. Tapi bukan itu. Misalnya Ager misalnya. Agar. Ya kan? Misalnya Seiko. Seikoji misalnya. Ada itu nama ini. Pokoknya mirip itu. Bentuknya juga mirip. Boleh enggak itu? Boleh, itu boleh. Boleh. Itu boleh. Asal tidak sama namanya. Enggak, bentuk ininya sama, bentuk apa? Liuk-liuk hurufnya sama. Enggak apa-apa. Tapi baiknya kalau menimbulkan perselisihan baiknya jangan. Itu enggak apa-apa. Tapi syahadat zur itu persaksian palsu. Nah, itu persaksian palsu kalau misalnya saya bersaksi ini telah berzina padahal enggak. Nah, ini kan darah nanti mainnya ini. Ini masuk di sini. Ini yang lebih tinggi levelnya, kebohongan lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan kebohongan biasa, kadzib biasa. Karena syahadat uzur ini berkaitan dengan syahadah. Syahadah ini berarti mempersaksikan bahwa saya dia tahu, menyaksikan gitu loh. Ini kebohongan tingkat atas ini. Lebih-lebih kalau misalnya syahadah di sini pakai yamin, pakai sumpah. Oh, ini. Cuma ternyata dari semua ini ada yang lebih buruk, bersumpah dengan selain Allah. Ya kan? Ini udah buruk banget ini. Tapi ternyata lebih buruk daripada ada yang lebih buruk, syirik. Halaf bi ghairillah. Dan itu pun halaf bi ghairillah termasuk syirik kecil jika dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas semuanya. Baik, kemudian yang ketiga, wal yamin al fajirah. Yaitu sumpah tapi fajir, bohong. Ay al halif bil kadhib, bersumpah dengan kebohongan. Untuk apa sih bersumpah dengan kebohongan? Liya qadhiyal qadhi lakum bil batili fi surati haqq. Agar sang qadhi, orang yang berhukum, mengeluarkan hukum, itu akan memutuskan untuk kalian dengan kebatilan dalam gambaran kebenaran. Jadi agar hakim menghukum seseorang dengan semena-mena tapi dikemas dalam bentuk kebaikan. Ini terjemahannya mendramatisir qadhi, jangan. Karena qadhi ini hanya menghukumi zahir. Kalau misalnya orang yang bersumpah ini demi Allah, maka qadhi mengikutinya. Ya. begitu. Ya Rasulullah SAW kan kayak gitu. Kalau Rasulullah SAW pakai perasaan, kalau minta sama Allah ditunjukkan siapa benar, gampang. Bahkan mungkin Rasulullah sudah tahu nih, kayaknya nih Al-Kin ini apa bohong nih kayaknya, apa ngambil tanahnya Al-Hadrami. Tapi enggak, Rasulullah mencontohkan seperti ini peraturannya. Kalaupun dia memang bohong, itu urusan dia nanti dengan Allah. Subhanallah, kayak gitu. Karena kalau misalnya pakai perasaan, selesai udah semuanya. Udah enggak perlu ada peraturan kayak gini-gini. Dan bakal kacau nanti ke depan. Ya. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum tahtasimuna ilayya." Sesungguhnya kalian itu berselisih kepadaku. Maksudnya kalian itu datang kepada saya curhat tentang perselisihan kalian, perseteruan kalian. Ya, karena Rasulullah berposisi sebagai presiden iya, pemimpin iya, hakim iya, pemberi nafkah juga kadang iya. Kepada Hakim bin Hizam minta-minta terus mulia. Wala'alla ba'dukum an yakuna al-haq al-afwan. Wala'alla ba'dukum an yakuna al-hana bihujjatihi min ba'd. Dan bisa jadi sebagian dari kalian itu lebih hebat berargumen daripada sebagian yang lain. Jadi kan yang kita kalau lihat di majelis hakim itu kan ada ini argumen dari pengacara ini, dari pengacara ini. Mana yang lebih meyakinkan? Pakaiannya, ngomongnya, kadzibnya itu kan. Bohongnya, dustanya. Oh, dikatrol di sana. Sebagian dari kalian itu para sahabat itu lebih pintar berargumen daripada sebagian yang lain. Wa innama ana bashar, tapi saya ini hanyalah seorang manusia. Rasulullah berkata begitu. Ya. Wa innama ana bashar. Saya manusia biasa. Ya. Beliau pun tidak bisa, asli tidak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, karena ini urusan batin, kecuali kalau Allah tampakkan. Jadi bukan secara zat beliau mengetahui begitu saja. Aqdi lahu ala na'wi ma asma'u minhu. Saya menghukumi sesuai dengan apa yang saya dengar dari dia saja. Maksudnya yang saya dengar aja. Saya enggak membelek hatinya, saya enggak tahu. Itu kata Rasulullah SAW. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'a, barang siapa yang saya memutuskan buat dia untuk mengambil hak dari saudaranya sedikit pun, itu bukan salah saya. Maksudnya saya hanya menghukumi zahir, tapi kalau dia bohong ternyata dia merampas, fa innama huwa narun fala ya'khudhu, sesungguhnya itu adalah neraka, janganlah dia mengambilnya. Hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah. Maka Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, huwa nasun, ini adalah suatu nas, suatu teks, fi anna hukmal hakim ala zahiri la yughayyiru hukmal batin. Ini Imam Al-Qurtubi mengistinbat dari hadis tadi suatu hal yang penting sekali, bahwasanya hukuman dari hakim secara zahir itu tidak mengubah status hukuman secara batin. Paham gak maksudnya? Kalau orang bohong bersumpah, hakim hanya mengikuti, ya kamu bersumpah, kamu benar. Ya oke lah, kamu karena bersumpah, saya percaya. Karena udah bilang wallahi, tallahi, billahi, saya percaya, udah selesai. Kamu udah melakukan syahadat, saya selesai. Tapi orang itu bohong. Kata Imam Qurtubi, hadis ini menunjukkan bahwa saya hukmul hakim fi zahir ala zahir la yughayyir hukmal batin. Hukum zahir hakim, dan dia tidak bersalah, maksudnya hakim itu enggak bersalah karena hukum zahir itu selama enggak pakai riswah ya. Ya, murni gitu karena melihat ini benar, itu tidak mengubah status di sisi Allah hukum batinnya dia. Yang kelak wahusilama fisurur, yang kelak nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada di dada kalbu manusia. Jadi begitu. Ya. Baik. Kata Imam Qurtubi. Kita melanjutkan menuju ke hidayatul ayat. Ini mumpung ayatnya pendek nih. Kedepannya agak panjang dikit. Baik, yang pertama, hurmatu aklima lil muslimi bi ghairi haqq. Apa artinya? Haramnya memakan. Apapun di sini, baiknya kita baca makna global ayat dulu ya. Sebelum ia terayat apapun. Kelewatan. Kita baca terjemahannya dulu. Makna ayat 188 secara umum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada ayat terdahulu yang menjelaskan kepada manusia berbagai hukum agamanya agar mereka bertakwa kepadanya dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan, Dia yaitu Allah menjelaskan dalam ayat ini hukum memakan harta orang-orang Islam dengan cara batil, tidak benar, adalah haram. Oleh karena itu, seorang muslim tidak halal baginya memakan harta saudaranya dengan tanpa kerelaan hatinya. Allah Ta'ala juga menyebutkan contoh lain memakan harta dengan batil yang paling buruk, yaitu membayar sogokan kepada jaksa dan hakim agar mereka mengadili dengan tidak benar untuk kepentingan mereka. Mereka melibatkan para hakim dalam memutuskan hukum dengan batil dan memakan harta saudara-saudaranya dengan kesaksian palsu dan sumpah bohong. Baik, ini konteksnya adalah kita sebagai masyarakat yang menyogok hakim, bukan dalam konteks hakim yang mencari. Kalau sekarang yang terjadi, hakim yang mencari. Itu terjadi di banyak majelis hakim. Belum mulai acara, sudah ada utusan dari hakim ini. Dikasih tahu berapa levelnya. Itu ada gitu. Ya, na'udzubillah. Kalau kayak gitu ujiannya besar itu. Kalau antum gak bayar, kalah. Ya. Tapi tawakal Allah. Ya. Gak apa-apa dikalahin selama dalam hak. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Pelajaran kita, hidayatul ayat. Sekarang kita mulai dari pelajaran ini. Yang dapat diambil dari ayat 188. Yang pertama, hurmatu akli malil muslimi bighairi haqqin. Haramnya memakan mal. Mal di sini apa yang dimiliki oleh manusia dan itu berharga gitu loh. Kalau enggak berharga itu kan mal. Ya. Misalnya antum Jumatan, mau Jumatan, antum potong kuku. Ya, bekas kukunya itu punya siapa? Ya punya antum. Tapi kalau ada orang ngambil satu, antum terima enggak? Fadhol antum ambil semua. Ya, enggak usah dikembaliin. Ya. Tapi ternyata potongan kuku itu buat sihir, masya Allah itu. Bisa itu. Ya, itu bukan mal. Rambut, cukur potong rambut ya. Lagi potong rambut, bawa-bawa terus tiba-tiba ada pemulung datang. Ngumpulin rambut kita. Boleh diambil. Ambil semuanya itu. Bukan mal. Ya, tapi kok rambutnya masih di sini? Mal bukan? Iya. Ya, mal. Jenggotnya masih di sini? Ya, mal. Datang dijambak jenggotnya. Ya Allah. Ya. Ya, ini mal kita. Punya kita berharga ini. Nah. Jadi enggak boleh memakan harta manusia, harta muslim tanpa hak. Sawa'an kana bi sariqatin au bi ghasabin atau bi ghasbin au ghishin au ihtiyarin wa mughalatah. Sawa'an kana artinya atau sawa'an kana artinya baik itu dengan cara sariqah. Apa arti sariqah? Nyuri. Baik. Jadi sariqah baik sariqah yang berkonsekuensi had atau yang tidak. Sariqah pulpen misalnya, termasuk enggak boleh, ya kan? Au bi ghasbin. Apa arti ghasab? Ghasab adalah istila'i ghairi harbiyyin 'ala haqqi ghairihi qahran bi ghairi haqqin. Ghasab adalah menjajah kepemilikan orang selain kafir harbi tanpa hak dengan cara paksa, ya. Menjajah hak kepemilikan atau hak orang selain kafir harbi. Jadi walaupun orang kafir, kita enggak boleh menggosok hartanya selama dia bukan kafir harbi. Ya. Kafir harbi itu apa? Kafir yang memerangi kita baik secara maknawi maupun secara fisik. Itu kafir harbi. Misalnya Abu Janda Al-Bollywood itu. Itu kafir harbi atau kafir apa? Kafir itu kan? Itu Kristen kan? Harbi bukan dia. Harbi itu karena apa? Udah jelas-jelas melawan Islam. Ya. Baik. Kalau misalnya ada di antara dia pakai mobil, kita kemudian jajah mobilnya. Itu namanya gosip bukan? Bukan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, benar. Cuma nanti kan konsekuensinya orang-orang pada ngamuk atau gimana. Itu dia masalahnya. Aslinya enggak apa-apa. Orang kayak gitu enggak apa-apa. Dibunuh pun sebenarnya enggak apa-apa itu. Sebenarnya. Karena udah menyakiti Islam. Ya. Tapi kita kan orang biasa. Itu adalah biar ulil amri yang melaksanakan mengeksekusi bukan kita. Ya. Baik. Jadi Allah tadi misalnya merampas ya ruko orang. Ruko ini disewa oleh fulan. Kemudian datang seseorang menjajah ruko itu, kemudian dia isi dengan barang-barang dia. Ini yang namanya gosok. Ini gosok namanya, gosok tempat. Ini gosok. Gosok ini ada sisi kohornya, sisi maksa, sisi menjajah gitu. Ya. Dan dia gosok itu terang-terangan. Ya, gosok itu terang-terangan. Gitu. Boleh dia? Ya nggak boleh ini. Walaupun orang kafir, kan? Selama dia bukan harbi, bukan kafir yang memerangi Islam, baik dengan makna ataupun fisik. Aw wish dengan cara curang. Gimana contohnya cara curang? Kurma yang basah di mana? Kurma yang kering di atas, kurma yang bawah, kurma yang basah di bawah. Atau kalau sekarang lah yang di pas seminggu lah. Misalnya apa curang termasuk curang? Buah yang beras plastik. Hah? Karung beras dia apain karung beras? Nah, atasnya putih semua, bawahnya batu-batu. Masya Allah. Atau jeruk, ya, yang dipajang, yang luar biasa. Tapi ternyata dia udah membuat apa plastik-plastik yang di dalamnya ada buah-buahnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nanti kalau misalnya mau beli, bukan pakai yang dijajaran ini, tapi yang diplastikin dan sudah ada ulatnya. Ah itu wish ya, termasuk ya. Oke. Okay. Ihtiyal atau dengan cara ihtiyal. Ini juga masuk wish juga ihtiyal ini. Ihtiyal itu hilah. Apa hilah Indonesianya? Menipu. Wa mughalathah, pemalsuan. Tapi sekarang kalau misalnya menukar uang, as-sarf. Menukar uang dengan sama mata uang. Enggak, bukan beda, sama mata uang. Mata uangnya sama. Tapi dengan perbedaan nominal. Riba bukan? Riba. Baik, riba ya. Riba. Tapi kalau alasannya adalah lah ini saya udah capek ini uang jasa. Gimana? Paham gak maksudnya? Sebelum lebaran itu kan biasanya banyak di samping-samping itu bawa kartal-kartalan itu uang-uang, ya kan? Uang beneran insya Allah. Ya. Kita naik motor, minggir sebentar, buat ngapain? Buat nurunin istri, dia yang GR. Kadang-kadang kayak gitu. Itu cuman minggir bentar dia yang datang, nawarin, yo. Al bilang ini riba ini, tapi kok dari muka-mukanya kayak bukan non muslim kan? Misalnya kita minggir, terus misalnya kita nuker uang, misalnya bisa. Ya. Nuker uang, saya punya uang 500 ribu, ya, 100 ribuan semua, tuker dengan yang di NT 5 ribuan. Ya. Dan ternyata nominal yang ada di situ adalah berapa? 400 mungkin 410 ya. Jadi bonus 20.000 untuk dengan alasan uang keringat dia nyari itu di bank. Paham enggak? Ini sah enggak ada alasan kayak gini? Jadi uang jasa, uang tip. Itu masuk ke dalam itu. Kalau misalnya kayak gini dibolehin, alasan ini benar, maka semua bank juga punya alasan kenapa mereka mau riba. Ya karena uang jasa kita gitu. Kenapa ini ada riba? Kenapa ada bunga? Ya uang jasa. Bukan bunga ini namanya. Nah ini sama aja. Tetap aja enggak boleh, gitu kan? Ini jadi masuk ke dalam riba juga enggak boleh. Di sini enggak disebutin loh. Dengan beragam macam dengan beragam macamnya. Ya. Baik, kalau misalnya Imam Al-Qurtubi mengatakan ya. Di antara bentuk memakan harta orang lain tanpa hak, pertama al-qimar. Qimar itu apa? Hah? Gak tahu. Gak tahu. Qimar itu judi. Judi. Nah, maisir. Masuk ke masalah dadu gitu masuk gak? Masuk gitu. Karena horor dan ngadu nasib itu. Jadi permainan walaupun cuma main monopoli enggak boleh pakai dadu. Lalu terus pakai apa? Ya berarti enggak boleh main monopoli gitu kan? Ya udah. Terus pakai apa? Enggak boleh. Baik. Kemudian al-khida, ini istilah-istilah ini memang istilah Arabik, tapi istilah syar'i antum perlu tahu. Minimal pernah dengar dulu ya, nanti terbiasa nanti. Khida, apa arti khida? Nipu. Nipu ya. Termasuk di dalamnya memalsukan uang, memalsukan barang. Ya. Terus menyembunyikan aib itu nipu enggak? Nipu itu. Makanya al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqu. Ya. Kedua belah pihak ini punya hak khiyar majlis. Maksudnya di sini khiyar majlis. Khiyar majlis itu pilihan untuk meneruskan transaksi atau membatalkan ketika masih di majlis secara uruf, majlis seperti apa misalnya Indomaret atau Alfa atau yang semacamnya. Antum keluar dari pintu kaca itu udah selesai itu khiyar majlisnya. Gitu kan? Tapi ketika antum masih di depan kasir udah beli 200.000 gitu. Aduh afwan Mbak, enggak jadi Mbak. Aduh kayaknya aduh enggak jadi deh uangnya tinggal segini. Boleh enggak gitu? Boleh. Mbaknya boleh, mbaknya berhak enggak? Oh enggak bisa Mas, barang yang sudah dibeli enggak bisa dikembalikan. Oh enggak bisa nih khiyar majlis masih boleh. Masih boleh. Antum tegakkan hukum syar'i di situ. Ya. Ya, baik. Kata Nabi SAW teruskan, fa in shadaqa wa bayyana burika lahumā fī baitihimā. Kalau misalnya keduanya jujur dan menjelaskan kalau ada kekurangan, jujur dalam artian apa jujur itu? Jujur itu enggak lebay dalam melabeli produk, mendeskripsikan produk di luar kebenaran. Maksud dari bayyana tadi sodako tadi udah bayyana maksudnya adalah menjelaskan jika ada kecacatan atau kekurangan. Lawannya apa? Lawannya fa'in kadzaba. Lawan sodako kadzaba, bohong dalam mendeskripsikan. Fa'in kadzaba wa katama, dan menyembunyikan. Yaitu lawan dari bayyana. Ada aib disembunyi. Ya. Apa contohnya? Baju misalnya. Baju. Tapi aibnya apa baju ini? Aibnya baju ini apa kancingnya itu waktu saya bikin itu model dan benang kancingnya itu yang mudah sekali putus. Sementara orang ini besar badannya dan pengen pakai yang ketat-ketat. Ya harus dijelasin, Pak. Ini kurang cocok buat ente. Ente pakai sekali udah pretelan semua nanti. Harus dijelasin gitu. Ya. Nah ini aib seperti itu harus dijelaskan. Apalagi kalau aib-aib yang merupakan substansi dari barang tersebut. Ya. Baik. Itu tadi berkaitan dengan khida. Jadi kita gak boleh melakukan khida. Juga kata Al-Qurtubi masuk dalam pelarangan ini Al-ghusl, yaitu gosok tadi ya, gosok. Misalnya ada orang jalan, lagi jalan pakai sendal, ya, atau pakai skateboard, masya Allah, ya, pakai skateboard. Antum lewat, luar biasa dia pakai skateboard. Antum selengkat dia, jatuh dia. Dah ini buat saya, ya, saya pakai ya. Oh jangan jangan, enggak, saya pinjam, awas kamu. Kamu enggak kenal siapa saya, bilang. Ini gosok bukan gosok ini, enggak boleh ini juga. Kemudian jahdul hukuk, yaitu mengklaim hak-hak yang sebenarnya bukan punya dia, tapi dia klaim punya dia. Itu termasuk mengambil atau memakan harta dan memakan harta yang batil, dengan cara yang batil. Yang berkelima, kata Imam Qurtubi, ma la tatibu bihi nafsuhu malikuhu, apa yang pemiliknya itu tidak merelakannya. Sama seperti tadi. Sekarang ini kadang-kadang kita beli sesuatu nih. Beli misalnya apa? Contoh beli apa? Barang. Hah? Antum biasanya beli apa? Sepatu. Sepatu ya? Iya, beli. Tapi contoh yang mau Anda mau ini kurang cocok buat sepatu. Misalnya di warung-warung biasa lah, warung-warung rakyat itu kan. Antum belajar banyak itu. Bayar 100 ribu, kembalinya 20.500, ya, 20.500. Ah kemudian, wah 500 ini nggak ada nih, kata pedagangnya, 500 ini nggak ada nih, permen ya, gitu kan. Padahal pembeli itu melihat itu banyak recehan di situ gitu, karena kayak gitu loh. Saking nggak mau kehilangan 500 itu. Ah ini nanti dulu, ini marah nanti. Nah itu. Itu kan gak enak itu, haraj di hati itu pembeli itu. Walaupun ya cuma 500, tapi kan gak enak tetap ditukar sama permen. Sementara saya gak suka permen. Apalagi kalau misalnya disuruh sedekah. Ya buat sedekah ya. Ini ada berapa ratus, gimana aku buat sedekah pak? Ya, pertama oke. Besok datang lagi, sedekah pak ya? Besok itu lagi, sedekah ya. Lama-lama pahala saya banyak pak, gitu. Gara-gara sedekah di sini, kita nggak tahu nyalurin kemana itu. Tapi kan kok kebiasaan kayak gini, jadinya apa? Nggak enak pemilik harta tuh nggak enak jadinya. Kok gini terus sih jadinya, gitu. Nah ini juga lama-lama jadi batil. Apalagi kalau misalnya pemiliknya juga nggak enak buat nolak, kan kadang-kadang orang kayak gitu. Ini disumbangin ya pak ya, ini. Iya dah. Ya, bagaimana lagi? Gitu. Itu nggak bagus kayak gitu sebenarnya. Ya, bikin orang nggak enakan, kemudian kita yang dapat untungnya. Kemudian kita enak pula, ya, yang orang nggak enak. Ya. Itu nggak bagus. Itu jadi batil nanti lama-lama. Kemudian, yang terakhir, yang diharamkan syariah meskipun pemiliknya rela, pemilik harta tuh rela, tapi diharamkan sama syariah. Contoh, yang di hadis Nabi SAW diharamkan. Mahrul baghi, mahar buat pelacur. Mahar di sini bukan mahar buat dinikahin, bukan. Mahar maksudnya adalah bayaran buat pelacur itu. Ya dibayar pelacur itu. Ya sama-sama rela. Pelacurnya langsung berhujah dan mucikari germonya juga, penggunanya, usernya juga punya hujah. Antum datang, antum grebek, antum kalian ini takillah. Prostitusi seperti ini diharamkan gini-gini, pembayarannya juga haram. Kata Rasulullah SAW dilarang, haram itu mahrul baghi. Bayar untuk pelacur dilarang, nggak boleh. Gormonya alim, bilang, ya akhi, alim maksudnya alim, alim yang mengetahui, tahu hukum, tapi tahu duit juga. Nah kemudian, ya akhi, kata Allah illa anta radin minkum. Kecuali kalau saling ridho. Ini kan saling ridho. Pelacur ridho, pengguna ridho, ane ridho. Kita share bareng-bareng. Gimana? Kan ada dalilnya. Nah ini radia ya kalau kita bilang. Enggak semua yang berdalil itu benar. Begitu loh. Jadi enggak. Walaupun ridho, pemilik harta itu ridho. Pelacurnya ridho. Mucikari ridho. Tempat penyewanya ridho. Semuanya ridho. Tetap itu haram. Gitu kan? Ya gitu. Itu pertama. Kedua. Halwan al-kahin, manisan buat kahin. Manisan cuma duit, duit. Buat dukun, buat dukun. Ya. Mahar juga kan biasanya bahasanya tuh. Iya. Ya, untuk misalnya mempercantik diri, susuk ini terbuat dari ini gitu kan. Dinamain ratu apa gitu. Maharnya 5 juta. Mahar ini pemilik uang yang akan membayar, yang akan diberi susuk, itu kan ridho itu. Enggak apa-apa lah 5 juta. Ridho dia, yang penting saya percantik. Tapi tetap enggak boleh, haram. Kemudian yang ketiga, Athman al-Khumur. Harga-harga khamar. Itu juga haram. Baik, kemudian kita lanjutkan ke Hidayatul Ayat terakhir. 2 dan 3. Insyaallah nanti kita istirahat 15 menit insyaallah. Hurmatur riswah, haramnya riswah. Sogok. Ya, tudfa'u lil hakimi liyahkuma bighairi haqq. Tudfa' yang disodorkan, yang dibayarkan kepada hakim untuk apa? Liyahkuma bighairi haqq. Agar dia berhukum secara batil tanpa kebenaran. Jadi ini belum tentu hakim yang salah. Kalau misalnya riswah sudah pasti ya. Kalau misalnya riswah sudah pasti hakimnya bersalah. Sudah pasti. Maksudnya menerima riswah kan la ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Orang yang nyogok dan yang disogok. Kalau misalnya disogok ini adalah komplotan satu majmuah, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada ininya, mereka semua tahu, kena semua itu. Kena semua. Ya. Baik, itu yang kedua. Ketiga, malul kafiri ghairil muharibi kamalil muslimi fil hurmah. Malul kafir, harta kepemilikan orang kafir selama dia ghairul muharib, bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi baik secara makna ataupun secara fisik. Ya. Jadi kepemilikan orang kafir yang tidak memerangi seperti ya, malil muslim, seperti hartanya orang muslim. Dari segi apa? Dari segi kehormatan, dari segi keterjagaan harta itu terhadap pemiliknya. Tidak boleh dirampas tanpa hak. Illa anna malal muslimi ashaddu hurmatan. Melainkan kecuali apa, hartanya orang muslim lebih besar lagi dari segi kehormatan, lebih terhormat. Harta seorang muslim lebih terhormat. Li hadithin, karena hadith, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Apa artinya kullul muslim? Setiap muslim atas muslim lainnya, terhadap muslim lainnya haram. Apa haramnya? Apa yang diharamkan? Dam, darahnya. Makanya kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuqda yawmal qiyamati fid dima. Ya, bainakum fid dima. Yang paling pertama di hisab untuk perkara antara manusia muamalah adalah perihal darah. Ya. Yang kena siapa? Orang-orang yang suka membunuh, yang menumpahkan darah orang lain. Gimana dengan orang yang memprovokasi? Kena juga. Karena dialah sebabnya, bahkan bisa jadi lebih buruk nih orang nih. Ya, gara-gara dia ceramah kemudian memprovokasi supaya memberontak, akhirnya beberapa komplotan akhirnya memberontak. Itu siapa namanya jawabnya nanti akhirat? Ya, orang yang ceramah itu nanti awal-awal itu. Sebabnya dia tuh. Ya kan? Jadi darah. Wa irdu. Kemudian yang kedua, harga diri. Kalau tadi berkaitan dengan sayatan, pedang, darah, kematian. Ini enggak mesti kematian ya. Kadang darah tertumpah itu tapi enggak mati orang ditumpahkan darahnya. Tetap itu nanti bakal di qadha, bakal dihitung oleh Allah. Wa irdu. Kemudian harga diri berkaitan dengan ghibah, namimah dan seterusnya. Wa malihi, nah ini mal yang terakhir. Ini menunjukkan darah lebih didahulukan daripada harga diri, dan harga diri lebih didahulukan daripada harta. Harta itu urusan nanti, tapi harga diri lebih mulia lagi. Dan kepemilikan orang itu juga lebih ini. Kenapa? Kenapa? Afwan. Dan darah orang itu. Kenapa? Kalau misalnya darah udah lebih ini lagi kok darah. Antum ketika menggibahi seseorang itu enggak langsung berefek banyak mungkin. Tapi kalau udah antum menumpahkan darah seseorang, itu efeknya udah banyak langsung. Langsung banyak. Seseorang ketika mengambil tanah orang lain, pagernya misalnya digeser dikit gitu, itu mungkin enggak begitu berefek. Nah, tapi kalau udah darah orang pemiliknya yang antum tumpahin, udah langsung. Kemarin waktu dulu, waktu tahun 2000-an, yang di Sambas dan sekitarnya, antara Dayak dengan Madura itu gara-gara apa pertama-tama? Gara-gara masalah apa? Banyak si kila wakola sih. Tapi ketika udah satu tumpah darah, coba dua suku langsung hancur-hancuran. Gitu. Ya. Makanya kadang-kadang ketika misalnya ini negeri ini udah dibilang alhamdulillah dengan keamanan yang Allah berikan, di maksudnya keamanan dalam artian kita masih boleh menegakkan syariat Islam minimal untuk diri kita dan keluarga kita, bisa mengumandangkan azan, bisa mengkaji-kaji kitab atau tematik dakwah-dakwah sunnah di mana-mana, ya itu udah kenikmatan tuh. Kalau misalnya kemudian kita memancing sesuatu supaya memperkeruh suasana sehingga akhirnya terjadi boikot, terjadi hajar satu sama lain, terjadi pertumpahan darah walaupun enggak seberapa, itu dosanya besar banget. Ya, lalu enggak bisa ngaji lagi nanti, itu gimana? Siapa yang dosa dia pertama? Orang yang memprovokasi. Wallahu a'lam. Kemudian waliqaulihi ta'ala dan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kuru amwalakum, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian. Wa huwa yukhatibul muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala menjorongkan khitab untuk kaum muslimin, yaitu mewajahkan perintah ini kepada kaum, atau larangan ini kepada kaum muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istirahat dulu 15 menit, setelah itu qaulul qaid. Subhanallah. Ada pertanyaan dari siapa ini? Afwan. Bahtera Resort mengatakan, apabila ada beberapa fatwa, anda menghubungi zahir, anda menghubungi zahir, Bahtera Resort. Apabila ada beberapa fatwa, misalnya fatwa lajnah daimah, fatwa MUI pusat, fatwa MUI daerah, manakah yang harus kita ikuti? Allah misalnya. Ini ikhtilaf berarti ya. Ini maksudnya beda ya. Maksudnya fatwa lajnah daimah bilang gini, MUI bilang gini, ya. MUI pusat bilang gini, MUI daerah bilang gini. Tapi kita pilih dulu masalahnya ini masalah apa. Kalau masalah lokal yang membutuhkan tinjauan lokal, kembali ke MUI lokal. Ya, tetapi itu juga diperhatikan. Kalau ternyata ulama lokalnya ini enggak benar, jangan. Jadi memang tinjauannya, walaupun kita orang awam, ya mikir gitu loh. Ngambil perkataan pun mikir. Nyari guru pun mikir, ini benar enggak orang gitu kan? Enggak begitu saja mentang-mentang oh, MUI pasti benar nih. Bentar dulu. Bisa jadi ada indikasi lain gitu, siapa tahu. Gitu. Tapi ala kulli hal, sebelum kita mengambil fatwa, kita istikharah minta sama Allah mana yang shawab. Setelah itu kita ambil. Minta dulu sama Allah, ya Allah pilihkan yang terbaik, jadikan kecondongan kepada yang lebih baik, arinal haqqo haqqo wa rizqna tibah. Maka insyaallah itu yang terbaik. Jadi kalau misalnya masalah itu berkaitan dengan nasionalnya khusus, maka yang lebih berhak untuk berfatwa orang nasional kita, dari ulama maksudnya, bukan orang awam atau ustaz biasa gitu ya. Tetapi kalau masalah hukumnya memang menyeluruh untuk siapapun, maka kita tahu bahwa saya lajnah daimah alhamdulillah lebih insyaallah, dan Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang lebih baik, mereka insyaallah lebih baik. Wallahu alam. Jadi tinjauannya beragam. Yang kedua, bagaimana hukumnya kita menerima hadiah dari seseorang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan tidak halal, misalnya riba dan tukang suap. Kalau misalnya dia ada pekerjaan lain selain itu, maka insya Allah kita husnudzon, mudah-mudahan itu yang kita dapat adalah dari penghasilan yang halal itu. Tapi kalau misalnya tidak ada pekerjaan apapun selain riba, dan atau yang haram, maka udah gak usah diterima. Ada suatu ketika diundang ngaji perumahan, Pak, di suatu rumah mewah, ya. Ya. Orang ini kerjanya di bank, salah satu direktur, ya. Apa kerjaan anak? Cuma kultum, kuliah terserah antum, kuliah gitu aja, maksudnya nyampein apa gitulah, sepatah dua kata, patah kata. Dan salat tarawih. Dapat amplop, 1 juta dapatnya, masya Allah. Ya, selurup-selurup kan, gitu, nikmat sekali kan? Gak anak ambil itu, anak kasih orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena, tapi harta, kalau misalnya amplop dari kultum masalah tarawih halal nggak? Asalnya halal kan? Tapi ketika anda tahu ini orang memang di mana tinggalnya, apa kerjanya di bank, murni bank ribawi, dan kalau misalnya beliau ngundang pemateri itu selalu melihat-lihat ini orang ngomongin riba nggak? Karena pernah ngomongin riba, tahu dia orang ustadz ini ngomongin riba, langsung nggak pernah diundang. Jadi waktu itu kita ngomongin tentang tauhid aja. Tapi habis itu dikasih uang 1 juta, enggak ana ambil, kasih ke yang butuh. Kenapa? Karena enggak bagus. Ya, itu harta kotor, ya. Gitu. Jadi enggak diambil. Itu hadiah itu. Ya. Baik, gitu ya. 3, bolehkah kiti? Kiti, kita. Bolehkah kita mengikuti program Teheran? Apa sih ini? Tukeran buku Indonesia, ya ada kayak gitu, benar? Kita mengirim satu buku ke satu orang, lalu kita bisa mendapatkan buku hingga 36 buku dari teman-teman yang tidak kita kenal. Jadi seperti MLM gitu, .2. Ini berarti tukeran buku ya? Ini berarti bayar, bukan? Jual beli kan? Ada pertukaran kan? Iya. Kan bayi itu definisinya mubadalatu malin bimalin ala wajhit tamlik wa tamaluk. Pergantian, penukaran, mubadalatu penukaran harta dengan harta. Untuk memiliki dan untuk supaya dia memiliki, orang yang kita kasih itu juga memiliki. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ya nuker ini saya tukar buku ditukar sama jelas antum mau nuker no ini gitu kan, tahu gitu apa yang ditukar. Kalau tahu apa yang ditukar berarti ini barter, nggak masalah. Nah ini kan masalahnya kalau misalnya dia nggak tahu buku yang akan ditukar, maksudnya ini saya nyumbang ini nanti bakal dapat nih, nggak tahu buku apa, ini nggak bisa. Kenapa? Ada horornya. Kenapa enggak? Ini kan bayi itu harus jelas, saman harga jelas, barang juga jelas dengan syarat-syaratnya, enggak boleh najis, enggak boleh apa. Ya. Nah, ini barang yang akan ditukar kepadanya itu enggak jelas, ketahuan. Ya kan? Ibarat tukaran buku yuk. Yuk, tukaran buku. Ya udah, yuk kita kadoin. Sehat kadoin. Anda tukar buku apa? Tukar buku Islam Muslim, tapi kadonya gede, Iwan. Isinya itu koran semua gitu. Nah, kemudian antum bukunya apa? Biasanya Mas Arif nih kaya banyak nih, kitabnya besar pasti kasihnya. Nah, dia juga ternyata yang dikasih adalah kitab usul salasa terjemahan, tapi gede ini. Nah, udah yuk, masya Allah dikasih pasti. Wah, usul salasa dibilang, ya Hisnul Muslim. Ini tuh mubadalatu malin bimalin, nuker harta dengan nuker harta. Dan yang diinginkan dari tuker itu adalah untuk sama-sama saling memiliki apa yang ditukar. Dan itu lebih, itu jual beli. Dan hakikatnya inilah jual beli, ya. Jadi kado kolektif itu jual beli sebenarnya. Gimana? Ya, yang masing-masing yang kasih. Hah? Itu udah punya itu sebagai hadiah, ya udah terserah siapa yang terima, ya itu hadiah buat dia. Gitu. Hadiah doang. Jadi misalnya nggak ada pergantian. Walaupun dia meniatkan hadiah, tetapi prosesnya proses jual beli, makanya itu jual beli itu. Nah, maksudnya secara hukum itu adalah jual beli. Apapun mungkin dia mengakuinya buat jual beli dengan syarat-syaratnya jual beli harus ada. Oke, kita istirahat dulu ya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.